Oke, Dwi juga terima kasih sekali. Yes, kita bermain bersama senada musik kita untuk semua. Sesial buat fleksibel semuanya. Untukmu ono kawate ono lomboke ono kangkunge yen mrengge keto aslimu keto wagumu keto mrogosmu bidadari kesleo maksa-maksa banget nganggo kawat abang ijo kupure medo mero katon kandang separo kawa untune kaya sungai Bengawan Solo Solo bida dari kesleo kempet-kempet banget kaki pengen duwe bodo apa mungkin samar yen orang ketuman jojo lan apa mungkin omong ngarep pengen lekoto rasa sumelang ojo kuwate sing penting lurus lakumu bagus satimu wah cowoknya romantis banget di depan itu deh wah di tangan kiri ya, oke ono lomboke ono kangkunge yen mrengges keto aslimu keto wagumu keto mrogosmu bidadari kesleo maksa-maksa banget nganggo kawat abang ijo bukure mado merok katon kan separo kawa untune kaya sugai Bengawan Solo Solo bida dari kesleo lompat-lompat banget hati pengen duwe bojo apa mungkin samar yen ora ketuman jojo lan apa mungkin omong arep pengen mlekoto koto sing tenang ben iso mikir rasa Bidadari kesleo, ngempet-ngempet banget tapi pengen duwe pojok. Apa mungkin sama ya koto, koto, koto, koto. Dasar ya, terima kasih sekali lagi. Lagunya kita kasih dulu, lagunya Oh Tak Mungkin.